Bismillah Van Ustaz, mohon nasihatnya untuk suami yang masih sering menghabiskan waktu luangnya untuk bermain game. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali kalau waktunya digunakan untuk main game. Masih banyak waktu-waktu atau masih banyak perkara-perkara yang harus dia kerjakan selain main game. Barakallahu fikum. Inna li jasadika 'alaika haqq wa inna li ahlika 'alaika haqq. Kalimat-kalimat ini terucap dari seorang sahabat dan didukung oleh Rasulullah SAW dan dibenarkan oleh Rasulullah. Sesungguhnya bagi Allah ada hak yang harus kamu tunaikan. Inna lillahi 'alaika haqq wa inna li ahlika 'alaika haqq wa inna li jasadika 'alaika haqq. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya ada hak Allah yang harus kamu tunaikan. Maka tunaikan hak Allah. A'ti kulladhi haqqin haqqahu. Berikanlah masing-masing hak-haknya. Hak Allah tunaikanlah untuk Allah Ta'ala. Hak keluarga, tunaikanlah untuk keluarga. Hak istri, hak anak-anak, tunaikanlah untuk mereka. Wali jasadika, dan pada badanmu ada hak juga yang harus kamu tunaikan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Apalagi ba'dal isya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak suka al-hadith ba'dal isya. Tidak suka ada obrolan, ngobrol setelah isya. Dan itu obrol dengan orang lain. Mengapa? Karena ba'dal isya itu urusan keluarga, hak istri, hak mereka. Barakallahu fikum.